Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, para hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita sebagai seorang muslim. Namun tentunya rasa syukur tersebut tidaklah akan dikatakan sebagai syukur melainkan apabila terbuahkan dengan sifat ketakwaan kepada Allah. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan yang namanya syukur adalah dengan ketakwaan. Allah taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-123, fattakullaha la'allakum tashkurun, maka bertakwalah kepada Allah supaya kalian tergolong orang-orang yang bersyukur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim akan benar rasa syukurnya kepada Allah dan ketakwaannya kepada Allah apabila dia mengenal Islam itu dengan benar. Banyak di antara kita mungkin apabila ditanya, Islam itu apa sih? Nopo niku Islam? Kadangkala menjawab Islam, ya sudah Islam. Sebagian lagi menjawab Islam itu sholat, zakat, puasa, haji. Apakah demikian sekedar itu? Berarti kalau orang sudah melakukan 5 perkara tadi sempurna Islamnya, atau bagaimanakah? Maka marilah kita melihat pengertian tentang Islam yang diterangkan oleh para ulama. Berkata para ulama, al-Islamul lughatan, Islam maknanya secara etimologi bahasa adalah ma'khudun minal istislami, yaitu diambil dari kata istislam yang maknanya tarkul munaza'ah, yaitu menerima pasrah, tidak ngeyel, tidak membantah. Sehingga orang Islam adalah orang yang tunduk dan patuh berserah diri kepada Allah, tidak membantah terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa diambil dari kata aslama yuslimu islam, yang artinya adalah assalamah, yaitu keselamatan. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan mereka orang-orang Islam yang akan masuk surga adalah mereka yang taat kepada Nabi, tidak membantah dengan memaksiatinya. Sebagaimana hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang sering dibawakan di majelis ini, yaitu kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Maka seluruh umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan masuk surga kecuali mereka yang menolak. Maka ditanyalah beliau, siapakah yang menolak wahai Rasulullah? Beliau menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dialah yang akan masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maksiat artinya adalah kharaja anit ta'ah, keluar dari ketaatan kepada Nabi. Maka barang siapa yang tidak taat kepada Nabi, maka itu digolongkan sebagai orang-orang yang menolak masuk ke dalam surga. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim pula adalah seorang yang mengenal Allah dengan benar. Oleh karena itu, Islam yang tadi pengertian secara bahasa adalah istislam, yaitu atau dari kata menerima dan pasrah serta tarkul munazaah, tidak membantah. Diterangkan oleh para ulama, adapun pengertiannya secara syariat yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, ataupun juga yang merupakan agama satu-satunya yang diridhoi dan diterima di sisi Allah, diterangkan para ulama, huwal istislamu lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli, yaitu meliputi tiga perkara. Yang pertama, istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, mengesakan Allah dalam peribadahan. Seorang muslim, orang yang mengesakan Allah di dalam peribadahan. Maka aspek yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah, adalah tunduk dan patuh kepada Allah dengan penuh ketaatan. Seorang muslim adalah mereka orang yang apabila diseru kepada Allah, qalu sami'na wa ata'na, mereka menjawab, aku mendengar dan aku taat. Barakallahu fikum. Dan yang ketiga adalah wal bara'atu minasyirki wa ahli, yaitu dia berlepas diri, menjauh dari perbuatan syirik dan pelaku kesyirikan. Al bara'ah minasyirki, yaitu berlepas diri dari perbuatan syirik, wa ahlihi, dan orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Itulah yang namanya Islam, yang kita diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalamnya secara menyeluruh. Dan satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah. Oleh karena itu, kita menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidaklah termasuk golongan orang-orang musyrik. Yang maknanya, dalam doa sebagian muslimin membaca di dalam istiftah, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini apa maknanya? Yaitu termasuk di dalamnya adalah wa ma ana minal musyrikin. Naam. Adalah maknanya, saya bukanlah termasuk golongan orang-orang yang berbuat syirik. Yaitu walaupun dia tidak berbuat syirik, namun menjauh dari orang-orang yang berbuat syirik. Sebab kata pepatah kita, aja merek kebo gupak. Dan demikian ya, aja merek kebo gupak, ya kecepretan. Nah, demikian. Demikian pula seorang muslim, ia menjauh dari orang-orang yang berbuat syirik, karena akan terindikasi orang tersebut nanti lama-lama juga ada padanya bau-bau kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah Islam. Dan kita diperintahkan oleh Allah masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Tidak sekedar akidah kita saja, ataupun juga ibadah, ritual, pendekatan diri kepada Allah semata, ataupun pula tidak sekedar akhlak budi pekerti kita yang Islami, ataupun juga muamalah yang Islami. Namun hendaknya kita masuk Islam ini secara menyeluruh. Dan tidaklah akan bisa dilakukan melainkan apabila seorang tersebut belajar tentang ilmu agama Islam. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka diantara hal yang harus kita pelajari adalah mengenal di sana tentang adanya dosa-dosa besar supaya kita tidak terjatuh di dalamnya. Maka dalam kesempatan kali ini masih meneruskan tentang pembahasan dosa besar yang keempat di dalam risalah kita, yaitu aklur riba, memakan harta riba. Ini merupakan dosa besar. Dan dalam pertemuan yang telah lewat, telah kita kenalkan tentang apa itu riba. Yang riba secara bahasa adalah aziyadah walirtifa' wal'ulu wan-nama, yaitu tambahan, naik tinggi, serta berkembangnya sesuatu. Ini namanya riba. Namanya riba. Barakallahu fikum. Di mana riba ini ada tiga macam. Kemarin telah dijelaskan, mengulas biar ingat sedikit. Yang pertama adalah riba fadl, yaitu adanya tambahan antara dua perkara yang disyariatkan kalau ditukar atau jual beli dengannya harus sama. Harus sama. Nah, disyaratkan harus sama. Maka ketika ada selisih, maka namanya riba fadl. Nanti sesaat lagi kita akan merinci tentang apa sajakah itu. Nah, yang kedua, tentang jenis riba yang kedua adalah riba an-nasi'ah, yaitu riba yang di sana terjadi pada sesuatu yang syarat ini mengharuskan adanya kontan. Tukar barang, membeli sesuatu yang disyaratkan padanya adanya kontan, harus kontan. Maka ketika ada penundaan, maka ini termasuk riba nasi'ah karena adanya penundaan. Nasi'ah artinya takhir, penundaan. Dua jenis riba ini nanti akan jelas dengan kita bacakan hadis tentang barang-barang yang dikategorikan barang-barang ribawi. Tidak pada semua barang, tidak pada semua jual beli. Hanya pada barang yang khusus nanti kita sebutkan. Nah, barakallahu fikum. Adapun yang ketiga adalah riba al-qard, yaitu riba yang terkait dengan hutang piutang, pinjam meminjam. Yang di sana adanya ziyadah, tambahan, baik berupa tambahan keuntungan. Nah, yang nanti ada perinciannya secara khusus dan lebih mendalam dalam kitabul fiqh tentang babur riba. Dan mungkin kita tidak membahasnya secara lebih luas di sini. Nah, karena memang bukan pembahasan kita dalam bidang fikih. Namun kita menyinggung saja. Di dalam bab ini ada sebuah kaidah yang kita ambil, yang diterangkan oleh para ulama, yaitu kullu qardin jaro naf'an wa huwa riba. Segala bentuk pinjaman yang bisa mendatangkan manfaat bagi orang yang meminjamkannya. Nah, dia bisa meraih manfaat dengan sebab meminjamkan tadi, maka fahuwa riba, maka itu riba. seorang meminjamkan uang 10 juta. Nanti dia mendapatkan untung kembalinya 12 juta. Riba jelas. Seorang meminjamkan dengan perjanjian 5 bulan akan kembali dan tidak ada tambahan. Namun kalau sampai nunggak maka akan ada tambahan. Maka ini juga termasuk riba. Seorang meminjamkan sesuatu. Saya pinjamkan kepada Anda, ini sering terjadi, yang disebut dalam ya sistem bapak angkat. Nah, demikian ya. Silahkan, butuhnya apa, ambil dari saya, namun nanti jualnya ke saya dengan harga yang saya tentukan. Lah ini juga meminjamkan sesuatu yang jarun naf'an. Kalau ini menjadi syarat dan akad di muka, maka menjadi riba. Namun kalau tidak ada syarat di muka yang kayak tadi, maka itu adalah tidak termasuk tergolong riba. Karena minti bati nafsi, orang tersebut mungkin daripada dijual ke orang lain ya ke dia saja karena sudah banyak jasa kepada saya. Namun atas kehendak sendiri, bukan karena perjanjian di awal. Ini sesaat kita menyinggung sedikit. Karena cabangnya sangat luas, sehingga tidak mungkin kita membahasnya dalam majelis ini. Sekedar memberikan gambaran. 6. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah riba. Maka di kesempatan kali ini, kita sedikit membacakan apa yang dibawakan oleh muallif di sini sebelum masuk tentang barang-barang ribawiyah. Maka di sini muallif rahimahullah mau memberikan kepada kita pengetahuan tentang bahayanya riba. Bahayanya riba. Beliau menyatakan qalallahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-278 sampai dengan 279. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Ini bahaya yang pertama. Allah Ta'ala berfirman menyeru, wahai sekalian orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wadharu, dan tinggalkanlah ma baqiya minar riba, apa yang tersisa dari muamalah dengan cara riba. 6. Tinggalkanlah oleh kalian. In kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak mau melakukannya, tidak mau meninggalkan perbuatan riba, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, maka dikumandangkanlah peperangan dari Allah dan Rasulnya terhadap kalian. Berarti orang-orang yang melakukan perbuatan riba setelah dia mengetahuinya dan tidak mau meninggalkannya, berarti dia telah memusuhi, mengumandangkan perperangan dengan Allah dan Rasulnya. Bagaimana pula kalaulah Allah yang memelihara kita, Allah yang memberikan barokah terhadap rezeki kita, Allah yang dialah satu-satunya yang akan menghidupkan dan mematikan kita, kok dimusuhi? Na'udzubillah. Ini bahaya yang pertama. Bahaya yang kedua, Allah nyatakan dalam surat Al-Baqarah pula di ayat 275, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang mereka memakan harta riba, tidaklah mereka nanti dibangkitkan di hari kiamat melainkan sebagaimana berdirinya orang-orang yang disambar oleh syaitan, tidak memiliki keseimbangan. pikirannya hilang dan seterusnya. Na'udzubillah, keadaan mereka di akhirat terlunta-lunta. Karena di dunia memusuhi Allah dan Rasulnya. Hingga Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. Maka فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِذَةٌ فَانْتَهَا فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. Barang siapa yang datang kepadanya nasihat, tinggalkan riba, itu perbuatan dosa. Dalam hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah menyatakan, لا يزيد ربا إلا قله. Tidaklah yang namanya riba menambah pada seorang melainkan rasa kurang, rasa kekurangan. Tidak pernah merasa kaya. Orang yang mengkonsumsi riba tidak pernah merasa kaya, selalu kurang. Ima kurang banyak, ima yang berhutang dikejar-kejar dengan menutup riba tadi. Tidak tertutup-tertutup. Na'udzubillah min dzalik. Ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini kalau dia datang padanya mau'idzah, wejangan dan nasihat, fantaha, maka dia berhenti bertobat, fa'amruhu ilallah. Maka urusannya kita serahkan kepada Allah. Allah hendaki diampuni. Allah tidak kehendaki, Allah mungkin siksa dulu namun tidak kekal di neraka. Naam, ini demikian. Namun bahayanya, waman ada faulaika ashabun nar. Barang siapa yang kembali setelah dinasehati koh melakukan riba, maka dialah yang akan menjadi penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal. Kekal di dalamnya. Para ulama tafsir di dalam menafsirkan ucap firman Allah Ta'ala mereka kekal di dalamnya, ada beberapa tafsiran. Yang pertama, mereka kekal di dalamnya secara hakikat apabila mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Karena ini merupakan kekufuran, sehingga mereka kekal di dalamnya. Dan yang lain menyatakan bahwasanya makna kekal di dalamnya, selama orang tersebut meyakini itu adalah perbuatan dosa, tidak sampai menghalalkannya, karena derajatnya masih di bawah kesyirikan. Yang Allah menjanjikan akan mengampuni dosa-dosa yang derajatnya di bawah kesyirikan, maka maknanya khalidun di sini adalah al-muksud tawil. Mereka lama tinggal di neraka. Yang mana nanti dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala mereka akan keluar, dimasukkan ke dalam surga dengan sebab keimanan yang ada pada mereka. Ini kembali kepada keadaan hamba tersebut. Nah, terus apakah kalau begitu kita menyatakan mereka yang mengkonsumsi riba di dunia menjadi kafir? Jawabannya tidak. Karena di sini memiliki makna yang bisa kalau dia menjadi kafir kalau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Namun kalau dia masih mengakui ini dosa, namun bagaimana lagi saya akan hidup? Inilah pencaharian saya dengan cara riba. Nah, maka banyaklah berdoa orang yang semacam ini untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak membenarkan mereka terus berkelimang di atas dosa-dosa. Barakallahu fikum. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini bahaya yang ketiga. Mereka akan tinggal lama di neraka, atau bahkan mereka bisa kekal selama-lamanya di neraka kalau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Maka kata beliau, fahada wa'idun azim bil khuludi finnar kama tara liman ada ila riba ba'dal mau'idhah. Maka ini merupakan wa'idun azim, ancaman yang sangat besar. Bil khuludi finnar, kekal di neraka. Kama taro, sebagaimana engkau lihat di dalam ayat yang ke-275 surat Al-Baqarah. Bagi siapakah itu liman ada ila riba, bagi orang yang kembali melakukan riba ba'dal mau'idhah, setelah dinasehati. Fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka tidaklah ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Ini seorang ketika sudah dinasehati kembali melakukan riba, maka lihatlah ancaman-ancaman yang seperti ini. Dan barakallahu fikum, hendaknya mereka terus berusaha, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Teruslah kalian mendekat kepada Allah, meminta petunjuk dan jalan keluar darinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah berikan kepadanya solusi dalam problema yang dia hadapi. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan rizkinya. Akan Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan yakinilah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Man taraka syai'an lillah, awadallahu Allahu khairan minha." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, berharap rahmat Allah, karena cinta kepada Allah, karena taat kepada Allah, kita tinggalkan sesuatu, awadahullahu khairan minhu, Allah akan ganti baginya yang lebih baik darinya. Seorang tadinya melakukan riba, masya Allah bergelimang dunia, akhirnya dia tinggalkan, mungkin income-nya menurun, namun barokahnya terasa. Lihatlah, Allah ganti yang lebih baik. Dahulu ketika riba tidak terasa, isinya panas duitnya, inginnya berfoya-foya, inginnya berbangga-bangga. Tidak terasa yang namanya harta itu barokah. Na'udzubillah min dzalik. Karena hakikat seorang yang kaya adalah orang yang hatinya merasa cukup dengan apa yang Allah halalkan. Itulah hakikat orang yang kaya. Bukanlah mereka orang-orang yang terus merasa kurang dengan rizki Allah. Nah, walaupun hartanya sudah melimpah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah gantikan baginya yang lebih baik. Dan yang lebih baik yang tidak ternilai dengan dunia seisinya adalah hidayah dan keselamatan. Hidayah dan keselamatan dari murka Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah Allah ganti yang lebih baik. Nah, jadi janganlah berpendapat ataupun berprasangka yang lebih baik adalah selalu dengan harta nominal. Ini keliru. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menjauhi diantaranya memakan harta riba. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah ancaman bagi mereka orang-orang yang melakukan riba. Diancam satu dalam ayat adalah mereka mengumandangkan peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, mereka akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat bagaikan orang yang disambar oleh syaitan. Yang ketiga, mereka bisa kekal di dalam neraka atau bisa tinggal lama di dalam neraka. Maka ini merupakan ancaman yang sangat besar. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu diantara ancaman bagi mereka orang-orang yang melakukan riba. Sekarang marilah kita melihat dari jenis-jenis riba tadi, barang-barang apa sajakah yang itu dikategorikan sebagai barang-barang ribawiyah, sehingga kita lebih sempurna memahaminya. Jangan sampai memahami segala sesuatu harus kontan. Jangan sampai memahami segala sesuatu kalau dibarter harus sama. Nah, Ini demikian. Namun dalam perkara yang Allah khususkan, yaitu yang disebut sebagai barang-barang ar-ribawiyah, barang-barang yang di sana itu ada ribawi. Datang di dalam hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabi'u adh-dhahaba bidh-dhahabi illa mithlan bimithlin." Janganlah kalian menjual emas dengan emas, menukar emas dengan emas, kecuali mislan bimislin, kecuali sama timbangannya. Sama timbangannya. Ini demikian, berarti termasuk barang ribawi. Dan di dalam hadis Ubadah Ibnu Shamit radhiyallahu anhu di sana lebih diperinci jenis yang lainnya. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dan ini menjadi umdah, menjadi pokok hadis, yang menjadi pokok dasar barang-barang ribawi. Hadis Ubadah Ibnu Shamit yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam Kitabul Musaqah di nomor hadis 1587. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi." Yang pertama, emas dengan emas. Ada 6 golok, 6 barang. Emas dengan emas. Wal fiddatu bil fiddah. Barang-barang ribawi ada 6. Emas. Yang kedua, perak dengan perak. Yang kedua adalah perak. Yang ketiga, al burru bil burri, yaitu gandum. Kan? Gandum. Yang ketiga, asy-sya'iru bisy-sya'ir, yaitu syair. Syair ini adalah termasuk makanan pokok. Pohonnya mirip-mirip seperti padi. Itu menjadi makanan pokok bagi orang-orang di timur tengah sana. Wa tamru bitamri, yang keempat tamr, kurma dengan kurma, yaitu kurma. Yang berapa? Yang kelima, yang keenam. Tadi yang kelima, tamr dengan tamr adalah yang kelima. Dan yang keenam adalah al-milhu bil milhi, yaitu garam dengan garam. 6 barang: emas, perak, gandum, syair, kurma, dan juga garam. Garam. Yang Rasulullah mengatakan, mislan bimislin. Ini harus sama kalau ditukar dengan sejenis. Emas dengan emas harus sama timbangannya. Perak dengan perak harus sama timbangannya. Ya dan biadin, kontan juga. Kontan. Ini demikian. Kalau jenisnya sama, barangnya jenisnya sama, maka harus 2 syarat. Sama dan kontan. Berarti kalau dia tidak sama, jatuh pada riba fadl. Kalau dia tidak kontan, jatuh pada riba an-nasi'ah. Ya, nasi'ah. Nah, demikian. Emas dengan emas. Perak dengan perak. Gandum dengan gandum. Syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Ternyata barang-barang ribawi ya, garam. Nah, ini tadi ya. Jadi harus hati-hati. Ya, barakallahu fiik. Nah, di sini demikian. Ini kalau barangnya sama, jenisnya sama. Wa idza ikhtalafat hadil asnafu. Kalau berbeda jenisnya. Mau menukar emas ditukar dengan perak, atau emas dibarter dengan gandum, atau yang lainnya tadi dari 6 kategori tadi, maka fabi'u kaifa syi'tum, maka jualah sesuka kalian, idza kana yadan biyadin, kalau dia itu kontan. Kalau dia itu kontan. Kalau dia kontan, monggo. Yang penting kontan. Kalau kontan maka boleh. Dia itu dijual dengan berbeda timbangannya. Ya, tidak harus sama. Saya mau menjual emas untuk membeli perak. Emasnya 1 gram, peraknya dapat 15 gram. Beda gramnya. Namun kontan, maka tidak jatuh pada riba. Ini demikian. Ini barakallahu fikum, ini keterangan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di mana dalam hadis Abi Hurairah beliau menjelaskan secara lebih jelas. Kalau itu aturan tadi. Di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di nomor hadis 1588, kalau tadi 87. Rasulullah mengatakan az-zahabu biz-zahabi waznan biwaznin mislan bimislin. Al-fiddatu bil-fiddati waznan biwaznin mislan bimislin. Faman zada aw istazada fahuwa riba. Inilah yang menjelaskan. Rasulullah menyatakan menukar emas dengan emas maka timbangannya harus sama satu dengan yang lainnya. Nah, nukar cincin ditukar dengan anting-anting ya harus sama. 21 karat setengah gram, anting-antingnya juga dapat 21 karat setengah gram. Walaupun harganya berbeda, kemarin kita telah gambarkan. Nah, cara lepas dari ribanya. Nah, jadi kalau tukar begitu saja harus sama. Tidak boleh ditambah adanya uang. Agar selamat, maka dia jual dulu yang ada padanya. Cincinnya dia jual. Harganya berapa dapat uang. Kemudian membeli anting tadi walaupun harus menambah harganya. Maka ini tidak riba. Tidak riba. Namun kalau langsung maka ini adalah riba. Nah, difahami insyaallah ya. Nah, ini demikian. Karena Rasulullah mengatakan emas dengan emas timbangannya harus sama. Perak dengan perak juga demikian. Faman zada, barang siapa yang menambah awistazada atau meminta adanya tambahan fahuwa riba, maka ini adalah riba. Nas dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan demikian berarti kita sudah sedikit tergambar. Kalau begitu yang pertama tidak semua jual beli dikatakan riba. Ya. Sekarang menjual batu bahan bangunan. Ya. Tapi ini tidak kontan ya, bayarnya gimana? Riba apa enggak ya? Riba mboten? Mboten nggih, karena bukan asnaf ribawiyah. Kan demikian, bukan asnaf ribawiyah. Nah, ini difahami. Menjual asnaf ribawiyah, saya ulangi lagi barangkali lupa karena khawatirnya keluar dari sini hilang. Ada 6. Emas, perak, kemudian gandum, kemudian syair, kemudian tamar kurma, kemudian apa namanya? Garam. 6 barang. Sudah dipahami belum ini? Dihafal ya. Nah, sekarang pertanyaan. Apakah ada di sana selain 6 tadi? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian yang berpegang dengan zahirul hadis, mereka memandang cukup 6 ini saja. Tidak ada di sana kias. Sehingga Anda mau menjual beras, Anda mau menjual bahan makanan pokok, itu tidak harus, tidak masuk dalam barang ribawiyah. Anda mau tukar uang dengan uang, tidak termasuk barang ribawiyah. Nah, di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Namun mereka yang memandang adanya kias, maka mereka melihat adanya illah. Apa yang bisa menggabungkan supaya ini bisa masuk dalam kategori tadi. Nah, dan ini pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama. Adanya kias. dalam bab ribawiyah. Berarti kalau begitu memungkinkan di sana ada jenis yang lainnya yang termasuk kategori riba. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya sudah sedikit ataupun pernah dibahas oleh beliau oleh Ustaz Ridwan dalam pelajaran Qaulul Mufid. Cukup apa enggak, enggak tahu ini. Berapa menit lagi ya, Pak Fajar? Hah? 5 menit. 5 menit, kalau enggak paham sekarang insya Allah waktu yang akan datang saya ulas. Jadi untuk melihat bias, maka 6 tadi terbagi menjadi 3. Sekarang kelompok sana anggaplah emas dan perak, ya. Kelompok sini 4 berikutnya atau 3 berikutnya. Bur, gandum, syair, dan tamer. Dan kelompok sana milah, yaitu garam. Loh kok dibagi 3 kelompok? Jadi kalau mau dibikin garis demikian, di garis 2 emas perak, yang kedua tadi gandum ini, yang ketiga garam, supaya memahamkan. Maka kita akan melihat keterangan beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau di sini, barakallahu fikum. Wasahihu anna riba yajri fi ghairil asnafis sittah, yang sahih bahwasanya riba berlaku juga dalam selain 6 barang ini tadi. Wa annal illata hiyal kail wal iddikhar ma'a ta'am. Wa huwa ayyakuna qutan mudakhkhara hadza binismatil bur wa tamr wa sya'ir. Sekarang kata beliau, emas dan perak di sana ya, dibayangkan. Sekarang ini menjadi 3. Bur, gandum, tamar dan syair, kurma dan syair. Ini memiliki alasan kenapa menjadi barang riba. Alasannya yang pertama karena qutan, yaitu makanan pokok. Yang kedua mudakhkhar, yaitu bisa dilumbung, bisa disimpan. 6. Yang ketiga alasannya adalah merupakan ta'am, makanan juga. Maka makanan. Jadi kalau begitu masuk padanya beras, ya. Oh kalau begitu kalau nukar beras pandan wangi dan cisadane ya harus sama, ya. Sekilo ya sekilo. Beras bagian beras raskin mau ditukar dengan beras pandan wangi, nggih sami. Dapat 10 kilo ya ditukar menjadi menerima 10 kilo pandan wangi. Lah ya rugi nek kados niki nggih. Rugi lah sing bati nggih. Sinten niki? Jadi bagaimana caranya? Caranya dijual dulu raskinnya. Dijual dinilai berapa, sudah terima uangnya. Sudah niki kula tumbas pandan wangi dapat berapa? Oh, dapat cuma 7 kilo, alhamdulillah. Yang 10 kilo dapat 7 kilo masih bisa makan. Ya. Ini demikian. Jadi bebas riba. Ya, sudah damai yang seperti ini, damai. Namun kalau langsung saya mau nukar ini beras raskin 10 kilo ditukar, ya ini pandan wanginya 7 kilo, di kilo sudah dikreseki, sudah langsung. Ini namanya riba. Menurut pendapat yang rajih. Karena berselisih para ulama, menurut pendapat yang rajih. Kenapa demikian? Karena alasannya sama. Makanan pokok bisa dilumbung dan merupakan makanan juga, ya. Masuk dalam kelompok yang tengah tadi. Difahami nggih? Difahami. Kalau mungkin makanannya sagu, mungkin makanannya jagung, ya sama. Yang penting makanan pokok. Nggih, satu ini. Yang kedua kata beliau, wa binisbati lidzahabi wal fiddah. Adapun emas dan perak, alasannya apa? Hiyal jinsu wa samaniyah, yaitu memiliki jenis, yaitu nilai dan samaniyah, dan juga bisa dijadikan sebagai nilai tukar. Memiliki nilai tukar. Berarti masuk padanya uang. Masuk padanya mata uang. Jadi kalau mau nukar, okay,